dibantu oleh Tato, pembawa cerita Nedi Sumardi, teknik dan montase Agus Budianto, dengan sutradara Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan, pertemuan Batara dengan Wulandari sudah menjadi perhatian teman mereka yang bernama Tembong. Bahkan Kisah Brang pun menaruh perhatian khusus pada Batara, karena laki-laki tua itu menganggap bahwa Batara adalah batu penghalang dalam usahanya memiliki Wulandari. Di samping itu, ada seorang gadis yang juga punya perhatian khusus pada Batara. Nama gadis itu adalah Kandini. Namun Kandini tidak mendapat perhatian apa-apa dari Batara, sehingga gadis itu menjadi penasaran. Di dalam suasana penasaran seperti itu, tiba-tiba saja Kandini mendengar suara seorang perempuan tua. Seolah-olah perempuan tua itu ingin menolong Kandini untuk merebut perhatian Batara. Batara, perempuan itu masih muda. Kalau masih muda, kenapa? Ya siapa tahu jadi jodohku. Apalagi kena cahaya obor di tangannya itu. Wajahnya sebentar terlihat, sebentar tidak, membuatku penasaran. Seperti tidak ada lagi perempuan di desa ini. Semua gadis menolakku. Tidak ada yang memperhatikan aku selama ini. Itu karena kamu hidup tidak karuan, Mandita. Siang tidur, malam bangun. Seolah-olah kamu tidak ada semangat hidup, sehingga mereka tidak suka. Begitu kata mereka. Sudahlah, mari kita jalan terus. Ayo. Dia benar-benar menunggu kita. Dia berhenti dekat pematang sawah itu. Mungkin. Nah, kita sudah semakin dekat dengan dia. Iya. Nah, betul kan? Perempuan ini masih muda. Perempuan ini sudah tua. Muda? Tua? Mukanya sudah keriput. Masih muda. Wah, cantik lagi. Nana, dia tersenyum padaku. Dek, nunggu Bang Mandita ya? Jalan terus. Kenapa? Jalan terus. Kamu tidak boleh lihat kawan senang. Hilang kesempatanku. Padahal dia senyum padaku tadi. Bagaimana kalau aku tunggu dia? Kasihan dia sendirian berjalan di tengah malam begini. Sekarang, coba kamu lihat ke belakang. Hah? Wah, kemana dia? Cahaya obor pun tidak ada. Jadi sebenarnya yang kita lihat tadi itu bukan manusia, Mandita. Perempuan cantik tadi betul-betul tidak ada. Yang ada di belakang kita hanya kegelapan malam. Ketika malam telah berganti pagi, lalu perlahan-lahan berganti siang, matahari bersinar terik. Namun angin semilir pegunungan menerpa sejuk, sehingga tidak terasa letih bila berjalan di siang hari. Begitu pula dengan Batara. Dia berjalan dengan langkah-langkah yang ringan, sambil bersenandung kecil. Di pundaknya terdapat sepotong bambu. Sedangkan di ujung bambu itu terikat sebuah buntelan kecil. Di ujung jalan desa, di bawah pohon meranti, Wulandari berdiri dengan gelisah. Gadis cantik berkulit putih itu sebentar-sebentar melihat ke ujung jalan, sementara rambutnya yang panjang bergerak-gerak ditiup angin. Lalu ketika sosok Batara telah terlihat di ujung jalan, Wulandari menarik nafas panjang. Tahu nggak, Tuti kenapa, Bu Parto? Ada apa sih, Bu Parto? Ceritain dong. Iya, Jeng Tuti. Iya, cerita dong, cerita. Dari tadi Jeng Tuti terus. Iya, sekarang dia langsing loh. Tambah cantik dan tambah muda lagi. Iya ya, padahal dulu sering mengeluh terlambat bulan lah, sering mules lah, pegal-pegal waktu datang bulan lah. Oh, itu. Mau tahu resepnya? Loh, memangnya Jeng Nati tahu? Wong yang ngasih tahu resepnya saya kok. Apa sih? Nih, Menpas Kapsul. Menpas Kapsul sangat manjur melancarkan dan mengatur haid tepat pada waktunya, melancarkan peredaran darah, mengembalikan urat-urat yang berkerut sehabis melahirkan. Menpas Kapsul dapat melangsingkan dan memperindah tubuh Anda. Menpas Kapsul, produksi PT Sinar Effendi. Padahal aku memang sengaja berdiri di sini menunggu dia. Tapi bagaimana kalau dia tahu bahwa aku menunggu dia? Apakah aku tidak malu? Apakah pantas seorang gadis menunggu seorang pemuda seperti yang aku lakukan ini? Semoga saja Kang Batara tidak tahu kalau aku menunggu dia di bawah pohon meranti ini. Kang Batara sudah semakin dekat. Aduh, dia memperhatikan aku. Aduh, Kang Batara sekarang berdiri di hadapanku. Dia memperhatikanku. Dia tersenyum. Aku harus berani bicara padanya. Bulan? Iya, Kang. Kamu dari sawah? Iya. Kang Batara membawa buntelan kecil. Pasti dia akan pergi jauh. Seperti yang aku dengar tadi malam, ketika dia pamitan pada kakakku, Mandita. Kang Batara mau pergi ya? Kamu tahu dari Mandita? Kang Batara mau kemana? Saya mau pergi ke rumah famili. Jauh? Iya, jauh. Di mana? Di lereng Gunung Raya. Apa betul Kang Batara punya famili di sana? Kenapa kamu bertanya begitu? Karena dulu Kang Batara pernah bilang bahwa Kang Batara tidak punya sanak famili lagi kecuali kakek Sena dan nenek Patmi. Iya, saya memang tidak punya sanak famili kecuali kakek dan nenek. Maaf, saya sudah berbohong padamu. Lalu sebenarnya Kang Batara mau kemana? Saya akan pergi mencari pengalaman ke negeri orang. Kalau Kang Batara pergi, kakak saya pasti kesepian karena tidak punya teman. Kan masih banyak kawan-kawan kakakmu yang lain, Bulan. Iya, tapi tidak ada satupun yang cocok dengan Kang Mandita kecuali Kang Batara. Sudahlah, kamu tidak usah sedih, Bulan. Saya akan cepat kembali. Iya. Kenapa kamu menangis, Bulan? Saya takut kalau Kisabrang datang lagi. Tidak usah takut. Kisabrang pasti tidak akan berani berbuat macam-macam padamu. Saya takut. Tidak ada lagi orang yang akan membela saya bila Kisabrang datang. Dia pasti tidak akan mengganggumu. Bulandari, saya berangkat dulu ya. Salam saya untuk kakakmu. Iya, Kak. Kang Batara, sebenarnya aku mencintaimu, Kang. Sejak pertama Kang Batara menolong aku ketika aku terjatuh di pematang sawah dulu. Tapi sayang, Kang Batara tidak... Wulandari masih memandang langkah-langkah kaki Batara yang semakin jauh. Dan ketika sosok tubuh pemuda gagah itu hilang di balik rerimbunan pohon di tikungan jalan, maka serasa hilang pula harapan Wulandari untuk bisa mencintai pemuda itu. Wulandari melangkah pulang ketika hari sudah merayap petang. Sedangkan di kejauhan, ada sepasang mata yang memperhatikan Wulandari. Pemuda itu lagi. Rupanya Wulandari sudah terpikat pada dia. Pemuda itu jadi batu penghalang. Aku tidak boleh kalah. Wulandari? Kisabra? Dari mana kamu? Dari sawah, Ki. Sekarang mau kemana? Mau pulang, Ki. Maaf, saya duluan. Wulandari, tunggu sebentar. Dia tidak pedulikan aku. Bukankah yang duduk di pinggir jalan itu perempuan tua yang pernah aku lihat di rumah makan? Perempuan tua itu memperhatikan Wulandari. Tapi kenapa Wulandari tidak melihatnya? Nana, sekarang perempuan tua itu melihat ke arahku. Dia memandangku dengan tajam. Wajahnya sangat lesu sekali. Sekarang dia berdiri. Aneh. Seolah-olah dia tidak punya tenaga untuk melangkahkan kakinya. Dia terjatuh. Hilang. Perempuan tua itu hilang. Patmo, ada gorila? Gorila? Iya, gorila. Gorila mah adanya di kebun binatang, Pak Sarip. Tapi kalau jamu godok cap gorila, ya pasti ada. Soalnya jamu godok cap gorila paling top. Untuk badan lesu, kurang tenaga, sakit pinggang. Pokoknya untuk kesegaran tubuh. Ya jelas, gorila. Ya, untuk kesegaran tubuh pria, wanita, tua dan muda, pekerja berat dan olahragawan. Minumlah jamu godok cap gorila. Jamu godok cap gorila berkhasiat mencegah dan mengobati penyakit paru dan lama seperti sakit pinggang, masuk angin, kurang nafsu makan, badan lesu dan pegal liku, gejala piri-piri atau datang bulan tidak cocok. Cobalah jamu godok cap gorila di khasiatnya, dapatkan di warung terdekat. Jamu godok cap gorila, produksi PT Sinar Effendi Murni. Pasang kuda-kuda yang kuat. Dengan tenaga penuh, tendang lurus ke depan. Mulai. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Bagus. Sekarang bergerak dengan jurus tendangan ekor naga. Mulai. Ya. Ya, ya. Ya, ya. Berhenti. Gerakan ini harus berputar cepat, Batara. Tendangan kaki kanan yang kamu lepaskan harus tendangan berputar. Baik, Kimujur. Siap. Mulai. Barulah kedua guru dan murid itu berhenti berlatih. Batara duduk bersila di hadapan Kimujur. Sedang kedua matanya tertutup rapat, tampak jelas di keremangan cahaya obor bahwa pemuda itu sedang mengatur pernafasan. Setelah lama, barulah Batara membuka matanya. Sedangkan Kimujur tersenyum puas memandang muridnya itu. Angin malam terasa menusuk tulang, tapi tubuh Batara terlihat basah oleh keringat. Tubuh pemuda tanggung itu tampak mulai berisi. Bagaimana? Sudah bisa kau mengatur gerak langkahmu tadi, Batara? Sudah, Kimujur. Kalau begitu, besok pagi kita akan lanjutkan latihan ini